Pertemuan yang lalu kita masih dalam bab hal-hal yang terlarang di dalam sholat, dan kita telah masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu hukum menutup mulut. Enam. Maka Abdillah. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah, wa amma kashful atiq. Adapun membuka al-atiq. Apa ini? Apa ini namanya ini? Pundak. Atau bahu, ya. Ini bahu namanya. Ya. Membuka pundaknya. Ya, ini tidak ada pakaian gitu. Ya. Ini beliau masukkan ke dalam hal-hal yang dilarang di dalam sholat. Fali hadithi Abi Hurairah tafi sahihaini, berdasarkan hadithnya Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yusalli ahadukum fit thawbil wahidi. Jangan salah seorang kalian, ya, melaksanakan sholat dengan menggunakan satu baju. Ya. Dengan menggunakan satu baju, itu yang di atas dan itu juga yang di bawah. Laisa ala atiqihi, yang tidak ada di atas pundaknya, minhu, dari baju itu, syai'un, sedikit pun. Nah. Ya, jadi kalau memakai baju yang satu, jangan sampai menutupi, apa, membuka pundaknya begitu. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Ya, faedah yang pertama yaitu bolehnya sholat dengan menggunakan satu pakaian, ya kan? Bisa difahami ya, kawan? Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa boleh sholat dengan menggunakan satu pakaian. Dan itu dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain, hadis Jabir, riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya tentang sholat menggunakan satu pakaian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalikullikum thauban, apakah setiap kalian itu mempunyai dua pakaian? Yani para sahabat fuqara, mereka orang-orang miskin. Kadang di antara mereka ada yang tidak mempunyai harta kecuali satu pakaian yang melekat di tubuhnya saja. Nah, ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau pernah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau pernah melaksanakan sholat dengan menggunakan satu pakaian. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang melaksanakan sholat dengan menggunakan satu pakaian, dan bahkan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hadza la khilafa fi. Ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang bolehnya. Nah, dan faedah yang berikutnya yang berkenan tentang permasalahan ini, yaitu apabila seorang memakai pakaian satu, jangan sampai kemudian dia tidak menutupi pundaknya. Ya, tidak diperbolehkan bagi seseorang jika dia melaksanakan sholat lalu kemudian tidak menutupi sedikit pun dari pundaknya. Sebagian para ulama mengatakan, ya, bahwa hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutupi pundak karena dalam rangka untuk menutupi aurat. Karena apabila dia tidak menutupi pundaknya, dikhawatirkan akan terlihat sebagian dari aurat tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang untuk menutupi pundaknya tersebut ketika dia melaksanakan sholat dengan menggunakan satu pakaian. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai di sini insyaallah.